rasakan saat ini. Tinggi gunungmu akan ku daki, luas lautan ku seberangi. Seandainya ku tahu sudah bahwa diriku menyayangmu, oh sungguh berat diriku ini menanggung rasa tiada henti. Telah lama aku menunggu, mungkinkah terbuka untukku? Terbuka untukku.